Orang teman-teman perhiangan di sana. Asa UGD tahun 60-an ya. Alah ayek, emang gak. Wayana tanggal 20-nya yang curi ke kamu. Baju di atas baju kemana ya? Jadi dia, jadi sama dia, lalak cinta orang. Sif antep dia, kau ngerti kuar dari carita cinta nu pegang. Najan takkan rungsa gunung, najan duriat sajagat. Kadet denun yang berpake orang mah kedapat bisa bisa mereka mana ka orang mana gerami lari getosna jika karen jika kidu pantos ayah pakaitan antara urang duaan lain anjen lain akan urang mah lain lainan lain ulah ceri tadi ceri tari makan jantan randa akan pasrah kawin dei lagani dia kuduna orang bisa kumaha. Hampura akan hampura. Aduh, Kang Budi, asa emut tahun 2006 ya. Dari pipisannya lo kahiji gitu ya. Alah, iya asik. Kang Mama di atas Miseralan atur Dujang Sumbing kan. Bawa Bimro ayah Sumbing ya. Orang mana gerami lari getosna jika kaler jika kidu kulon etan muanyaran pantos ayah pakaitan antara orang duaan lain anjen lain akan urang mah lain-lainan lain ulah ceri tadi cecerikan tarima kerejan terana akan pasrah kawin dei dagening kia kuduna urang bisa kumaha ulah ceri tadi cecerikan wayana urang papisah najan hati masih berat pileleyan hampura akan hampura. Akan pasrah jadi duda genit kia kuduna urang teu bisa kumaha. Iya, aduh ngasengakeun Ibu Haji tembangna.